yang sama. Aku terdiam, tak bisa melawan. Di kota impian kita akan terus bertahan. Di kota impian kita akan terus berjalan. Di kota impian kita akan terus berbagi. Di kota impian selalu ada cerita. Impian kita akan terus berbagi. Di kota impian selalu ada cerita.